Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' ilaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khayral haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwatil kiram, azani wa zakumullahu jami'an. Pada bulan Ramadan yang lalu kita telah melewati beberapa hadis, yaitu hadis yang ke-6 dari kitab Bahdatul Qulubul Abrar wa Quratul Uyun Akhyar bi Syarh Jawamil Akhyar yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Nasr Sa'di rahimahullah. Pada hadis yang ke-6 dijelaskan tentang sifat-sifat seorang muslim yang sempurna yang terkandung di dalam 2 hadis, bahwasanya di antara sifat seorang muslim yaitu man salima muslimuna min lisani, seorang muslim yang dia selamat orang-orang muslim yang lain dari lisan dan tangannya. Kemudian juga mempunyai sifat mukmin. Yang dikatakan mukmin di sini yang aman manusia darah-darah mereka dan harta-harta mereka dari dirinya. Dan juga disebutkan sifat yang berikutnya adalah mujahidin, seorang yang dia berjihad, yang bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pada waktu yang lalu muslim juga tertinggal, yaitu muhajir, hijrah. Orang yang Islam, muslim yang hakiki, yang dia pasrah kepada Allah, kemudian sempurna ubudiahnya kepada Allah dengan melakukan hak-hak Allah dan hak-hak kaum muslimin. Maka tergantung pada sifat tersebut, muslim, muhajirin, mukmin, kemudian juga mujahid. Ini adalah sifat-sifat kesempurnaan seorang muslim, dan sudah kita jelaskan tentang hal ini. Bab berikutnya adalah Babu tahdhir min hisalin nifaq. Bab penjelasan tentang menjauhi dari sifat-sifat an-nifaq, yaitu kemunafikan. Nah, telah dijelaskan pada waktu yang lalu bahwasanya di dalam nifaq terdapat padanya ciri-ciri, atau sebelumnya ya, ciri-ciri nifaq inilah yang dikatakan di dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh beliau, yang ketika terkumpul padanya adalah nifaqul khalis. Beliau Syekh Abu Rahman bin Sa'di rahimahullah membawakan dalam hadis yang ketujuh, yaitu dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khislatun minhunna kana fi khislatun minan nifaq hatta yada'aha idza tu'mina khana wa idza hadatha kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajar. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arbaun, empat perkara, artinya empat khisal, empat bagian dari sifat-sifat kunna fihi kana munafiqan khalisan, yang kalau empat-empatnya ini ada pada seseorang maka dia dikatakan munafik yang khalis. Wa man kanat fihi khislatan minhunna kana fi khislatan minan nifaq. Dan barang siapa yang ada pada dirinya satu saja perangai bagian sifat tersebut dari empat sifat ini, maka dia dikatakan iya, ada pada dia satu perangai, satu sifat dari sifat-sifat nifaknya. Hatta yada'a, sampai dia meninggalkannya. Apa saja empat ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tu'mina khana, apabila dia diberi amanat dia khianat. Wa idza hadatha kadzaba, dan apabila dia berbicara dia dusta. Wa idza ahada ghadara, dan kalau dia berjanji dia mengingkari janjinya. Naam, wa idza khasama fajara, dan kalau dia bertikai dia iya fajar, berbuat keji. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anda perhatikan dua hadis ini. Iya. Al beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafik salasah. Ayat, tanda-tanda, iya, orang munafik itu ada tiga. Idza hadatsa kadzaba. Tadi dalam hadis pertama ada enggak? Ada ya. Sama empat. Apabila dia berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia menyelisih janjinya. Kalau tadi ahada, membuat ikatan janji, tapi dia memutuskan janji itu. Beda. Kalau ini berjanji. Iya. Dia mempunyai wa'ad, janji, tapi dia menyelisihnya. Ada enggak di hadis tadi? Enggak ada. Iya, berarti tambahan. Wa idza tu'mina khana, dan apabila dia Iya, diberi amanat dia khianat, mutafaqun alaihi. Dan dari hadis Abdullah bin ayahnya Umar ya, idza khasama fajar, bukan Amr. Wallahu a'lam, kalau memang ada di sana hadis dari Abdullah bin Amr, tapi sepertinya di situ apa? Umar ya? Umar ya? Amr ya? Iya. Sepertinya salah ketik. Nah, wallahu a'lam, bin Umar. Nah, jadi ada berapa sifat kalau dikumpulkan antara dua hadis tersebut? Ada lima sifat. Lima sifat dari sifat-sifat munafik. Nanti kita akan bahas satu-satu. Qala Syekh Abdul Rahman At-Tursi, nifaq asasu syarr. Nifaq itu adalah, kata beliau, asas dari perbuatan jelek. Wa huwa ayuzhar khair wa yubtinu syarr. Yang namanya nifaq, iya, itu adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan. Wa hadzal haddu yadkhulu fi nifaqul akbar wal i'tiqadi. Dan ini adalah, definisi ini masuk padanya nifaq akbar dan nifaq i'tiqadi. Maksudnya nifaq akbar yang itu adalah merupakan al-i'tiqadi. Di mana alladhi yudhiru sahibuhul Islam wa yubtinul kufur. Di mana si pelakunya yang punya kenifakan ini menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Wa hadza nau'ul mukhrijun minal din bil kuliyah. Maka ini adalah termasuk jenis kenifakan yang menyebabkan pelakunya keluar dari agama secara keseluruhan. Wa sahibuhu fi darkil asfali minan nar, dan iya, pelakunya masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Nah, atau kita katakan nifaq ada dua, atau nanti kita baca dulu. Kemudian waqad wasafa Allahu haula munafiqina bi sifati syarr kulliha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mensifati mereka orang-orang munafik dengan sifat kejelekan seluruhnya. Makanya nifaq itu adalah perbuatannya, sedangkan munafik itu adalah orangnya. Nah, orang-orangnya. Iya. Nah, di mana definisinya tadi sama, yaitu orang yang dia menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Dan ini adalah termasuk nifaqul akbar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dan disifatkan oleh orang-orang munafik itu semuanya jelek, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Siapa yang hafal surah Al-Baqarah? Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Terus wa minan nasi, ulangi wa ma hum bil mu'minin. Ini sifat yang pertama. Iya. Di antara manusia ada yang mengatakan, ya, beriman, aku beriman kepada, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Terus yukhadi'unallaha walladzina amanu wama yukhadi'una illa anfusahum wama yashurun. Ini sifat mereka. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ini orang-orang munafik. Kalau dikatakan kamu jangan berbuat kerusakan, disebutkan oleh ahli tafsir maksudnya kerusakan, jangan membuat kerusakan dalam masalah din agama dan juga iya dalam perbuatan-perbuatan mereka yang nifak, yang mereka membuat kerusakan di muka bumi dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, tapi mereka mengatakan kami adalah orang yang memperbaiki. Dan kalau mereka bertemu dengan tokoh-tokoh orang kafir mereka, mereka mengatakan kami hanya memperolok orang-orang beriman. Kami bersama kalian. Ini sifat-sifat orang munafik. Semuanya disebutkan oleh Allah mensifati orang munafik dengan sifat yang jelek semuanya. Dari kekufuran wa adamul iman, seperti yang disebutkan dalam ayat surah Al-Baqarah tadi. Ya, kufur dan tidak adanya iman. Wa istihza'u bidin wa ahlih, dan juga memperolok-olok agama dan pelakunya. Wa sukhriyan minhum, dan adanya olok-olokan dari mereka. Wal mailil bil kulliya ila adai din, dan kecenderungan mereka seluruhnya kepada musuh-musuh agama. Ini orang-orang munafik. Nah, kita kasih contoh Syiah. Syiah mereka kalau disebut sahabat Abu Bakar Siddiq wa Umar, marahnya luar biasa, apalagi Aisyah radhiyallahu anha, bencinya luar biasa. Nah, dan mereka mengagung-agungkan iman mereka yang 12. Dan mereka membenci Al-Qur'an ini, padahal dengan menyatakan Al-Qur'an ini adalah bukan yang sebenarnya. Ada wahyu yang disampaikan kepada Ali. Tetapi mereka katanya Rasulullah berkhianat, tidak disampaikan. Ini adalah perbuatan ucapan kufur kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Al-nifaq. Iya, mencela agama, mencela, memperolok-olok agama dan orang-orang yang melakukannya, termasuk sifat-sifat nifaq. Benci kepada syiar-syiar Islam, iya, demikian. Dan cenderungnya kepada musuh-musuh agama. Limusyarakatihim lahum fi adawati dinil Islam, dan iya, karena ikut sertanya mereka di dalam memusuhi agama Islam. Wahum, ini perhatikan, maujuduna fi kulli zaman, mereka itu ada di setiap waktu dan tempat. Di setiap waktu ada. Ketika di zamannya Rasulullah ada, dan terus demikian sampai detik ini. Makanya para ulama ketika membahas tentang firqatul dhalah, kelompok-kelompok yang sesat, bahwasanya an-nifaq fi hadzal ashr, nifaq munafik pada zaman sekarang ini adalah ahlul bid'ah dan yang mendukung mereka. Nah, mubtadi'in. Kenapa? Karena ciri-ciri itu ada pada mereka. Mereka memperolok-olok agama, mereka memperolok-olok orang yang memperolok-olok orang yang beriltizam, berpegang teguh dengan agama. Makin panjang jenggotnya makin bodoh. Ya, siapa yang mengatakan? Iya. Seperti itu. Nah, na'udzubillah, itu memperolok-olok agama. Dan demikianlah sifat mereka. Setiap zaman ada. Ya. Seperti dulu ketika zamannya Syekh bin Baz rahimahullah dan juga ulama yang bahkan sebelumnya daripada mazhab Syafi'iyah, ketika dikatakan oleh orang-orang mubtadi, mereka mensifati salafi, mensifati ahlu sunnah, mereka taunya hanya urusan celana dalam wanita. Atau di zaman sekarang ketika itu, ketika adanya Syekh bin Baz rahimahullah dan Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, mereka taunya hanya mempelajari tentang haid, urusan wanita, tidak tahu fikul waqi', kata mereka. Demikianlah olok-olokan mereka terhadap ahlu sunnah. Mesti di setiap zaman sifat mereka selalu memperolok-olok agama. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Hah? Ayo. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu faqihin wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafizin. Surat apa? Ya, surat apa? Juz ke-30. Iya, Ahsan. Iya, di dalam surat Al-Mutaffifin. Diabadikan oleh Allah. Iya. Orang-orang yang berdosa, yang siapa yang dimaksud? Orang munafik dan orang-orang kafir. Pada hari ini, yaitu ketika di dunia, mereka tertawakan orang-orang beriman. Kalau mereka kembali kepada tokoh-tokoh mereka, mereka bangga. Ketika mereka melihat orang-orang beriman, mereka mengatakan, iya, mereka itu orang sesat tuh. Itu kelompok-kelompok sesat. Begitu. Iya, aneh. Agama baru dan yang lainnya. Demikian. Padahal mereka tidaklah diutus untuk mengawasi perbuatan orang-orang beriman. Enggak ada tugas mereka. Kenapa mereka mengawasi, selalu mengintai-intai perbuatan kaum muslim? Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Agar kita berhati-hati terhadap mereka. Dan juga agar kita berhati-hati, kita punya sifat-sifat an-nifaq yang dijelaskan di dalam hadis ini. Makanya selanjutnya disebutkan wala siyama fi hadzal zaman alladhi taqat fihi madiyah wal ilhad wal ibahiyah. Lebih-lebih lagi di zaman ini semakin banyaknya penyimpangan. Nah, madiyah wal ilhad wal ibahiyah. Nah, penyimpangan-penyimpangan yang ada di zaman ini. Demikian. Wal maqsudu huna, sedangkan maksud di dalam hadis ini adalah qismusan, yaitu nifaq asfar. Nifaq itu ada dua, nifaqul akbar dan nifaqul asfar. Atau kita katakan nifaqul akbar nifaq mukhrijun minal millah. Atau kita katakan nifaqul akbar nifaqul i'tiqadi. Yang pertama nifaqul akbar atau nifaq mukhrijul minal millah atau nifaq al-i'tiqadi yang dikatakan dalam ayat semuanya jelek, ya kufur dan tidak ada keimanan dan tempatnya di neraka yang paling bawah. Sedangkan yang kedua adalah nifaq apa? Nifaqul asghar, atau kita katakan disebutkan oleh para ulama adalah nifaq ghairu mukhrijin minal millah, nifaq yang tidak sampai pelakunya keluar dari agama Islam. Atau kita katakan nifaqul amali. Ya, hafal ya. Hafal ya. Apa fungsinya pembagian ini? Agar kita tidak terjatuh kepada pemahaman khawarij. Mereka tidak bisa membagi, iya, kenifakan yang ini merupakan perbuatan maksiat dipukul rata. Pokoknya orang yang melakukan dosa besar, iya, dia melakukan dusta atau keluar dari agama Islam, semuanya togut, kata mereka seperti itu. Semuanya nifak, begitu kata. Padahal yang dimaksud nifak yang dikatakan ahlun nifak adalah mereka-mereka yang disebutkan tadi. Nah, sering memperolok-olok agama, sering memperolok orang yang iltizam terhadap agama Islam, kemudian juga kufur, tidak beriman, kemudian juga dikatakan selalu ya cenderung semuanya kepada musuh-musuh agama, senangnya kepada orang-orang kafir seperti itu. Nah, ini dikatakan nifaqul akbar. salah di dalam perkara ini jatuh kepada fitnatul khawarij. Sedangkan yang dimaksud dalam hadis Rasulullah ini yang dibawakan oleh Syekh adalah qismus tsani, bagian yang kedua. Apa tadi? Nifaq asghar atau nifaq ghairun mukhrijun minal milah atau nifaq amal. Alladzi dzakara fi hadzal hadis, yang disebutkan di dalam hadis, fa hadza nifaqul amali, ini adalah nifaq amali. Wa in kana la yukhl minad din bil qulya fa inna dahlizal kufr. Walaupun dikatakan nifaq yang disebutkan oleh Rasulullah, iya, kenifakan yang disebutkan oleh Rasulullah adalah nifaqul amali, kalau terkumpul semuanya padanya baru dikatakan nifaqul khalis. Walaupun tidak mengeluarkan pelakunya dari agama secara keseluruhan, tetapi itu adalah pos-pos kekufuran. Estafet dia akan menuju kekufuran. Nah, tadinya muslim, kaitannya dengan bab sebelumnya, kalau dia tidak mempunyai sifat-sifat yang baik, terkikis sifat-sifat muslimnya yang baik, dia suka berdusta, dia khianat, iya, akhirnya dia memposisikan diri sebagai apa? Memusuhi orang kaum muslimin. Sedikit jatuh, keseret. Ya. Terus satu bagian, dua bagian, tiga bagian, akhirnya jadi orang munafik. Yang tadinya dia senang terhadap kaum muslimin jadi benci. Yang tadinya dia senang dengan syiar-syiar Islam, dia jadi benci. Yang tadinya dia mengaku ada seorang muslim, dia jadi benci, jadi orang munafik. Ya, lama-lama karena dia mempunyai sifat-sifat seperti itu, memposisikan dia menyerupai diri dengan orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir pun benci terhadap ya, orang-orang yang beriltijam dengan agama, lama-lama jadi kufur kepada Allah. Makanya dikatakan di sini oleh Syekh, walaupun ya, sifat-sifat ini dari kenifakan ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama secara keseluruhan, tetapi ini merupakan ya, pos-pos atau tahapan-tahapan dia jatuh kepada kekufuran. Makanya dikatakan wa mintama'at fi hadhil khisal al-arba faqad istama'a fi syarr wa hasalat fihi nu'utul munafiqin. Dan kalau barang siapa yang dia terkumpul padanya bagian-bagian yang empat ini, maka sungguh dia telah terkumpul padanya kejelekan. Iya, dan dia terkumpul padanya perangai-perangai dari sifat-sifat orang munafik. Dusta, amanah, tidak amanat, kemudian juga menyelisih janjinya, kemudian juga memutuskan perjanjian yang dia adakan, dan juga dia kalau bertikai dia keji. Sebaliknya, fa inna sidqa wal qiyamu bil amanat wal wafa bil uhud wal wara min huquqil khalqi hiya jimaul khair wa min akhassi awsafil mu'minin. Maka sesungguhnya kejujuran, kemudian juga menunaikan amanat dan menunaikan perjanjian yang mereka adakan, dan dia menjaga berhati-hati terhadap hak-hak makhluk, maka terkumpul padanya kebaikan. Di mana innal kadziba yahdi ilal fujur, bahwasanya dusta itu akan menyeret dia kepada perbuatan keji. Sebaliknya, fa inna sidqa yahdi ila ilal bir. Sungguh kejujuran itu akan dia menunjukkan dia kepada kebaikan-kebaikan. Demikian mesti. Makanya dikatakan oleh para ulama, Nah, satu kejelekan, kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka akan menyeret pada perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Demikian pula kebaikan-kebaikan yang dia lakukan akan membimbing dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Yang sudah kita kasih contoh. Iya. Dari perbuatan dusta, seperti pada kisah seorang rahib di Bani Israel. Masih ingat? Apa yang menyebabkan dia terseret melakukan kekufuran? Karena melakukan satu perbuatan maksiat. Ketika dititipi adik wanita dari dua orang dari Bani Israel yang ingin berjihad, dititipi. Diantar makan setiap hari. Ya, setan membisiki, masa enggak kelihatan? Bicara, hanya terbuka, bicara. Sudah melanggar. Sudah melangkah kepada khutwatus syaitan. Bicara, masa bicara saja lama-lama berbuat zina. Akhirnya ketika dia berbuat zina, itu sebabnya apa? Tadi dia membuka pintu fitnah. Ketika sudah berzina, apakah syaitan itu berhenti sampai situ? Tidak. Iya, sampai dia ketakutan. Nanti kalau hamil akan diberitahu kepada khalayak orang bahwasanya dia telah menzinai wanita ini. Apa yang dilakukan? Dibisik oleh setan, bunuh. Akhirnya dibunuh, kemudian disembunyikan. Dia bingung bagaimana mengatakan kepada saudaranya nanti. Ya, dikatakan dia sakit, kemudian demikian meninggal. Apakah setan berhenti sampai situ? Tidak. Ya, setan masuk kepada mimpi-mimpi tidur kedua saudaranya ini. Iya. Kata setan, bohong itu, rahib. Iya, adik kamu itu dibunuh. Yang satu demikian juga mimpi sama. Ketika bangun, kamu, saya semalam mimpi gini. Oh, sama, saya juga mimpi seperti ini. Dari sini kita mempelajari demikianlah makar para setan. Ketika di satu daerah, iya, dibuat oleh setan, ada orang yang dikatakan sakti misalnya, mesti setan memberikan mimpi-mimpi kepada orang-orang di sekitar ini, orang ini hebat ini, atau sebuah kuburan ini, orang-orang ini hebat. Seperti itu setan. Diambil faedah dari hadis ini. Ketika sepakat, dia datang, ditanya. Akhirnya dia mengakui, akhirnya dia diikat, disalib, kemudian dirajam. Apakah setan berhenti sampai situ? Tidak. Dia tawarkan bantuan, tolongan. Iya, dia mau, syaratnya harus sujud kepada setan. Perbuatan apa ini? Perbuatan kufur. Bagaimana caranya saya disalib? Kamu menganggukkan ketika mati dalam keadaan kufur. Akibat apa tadi? Dosa, dosa menyeret pada dosa yang lainnya. Kemaksiatan akan menyeret kepada kemaksiatan yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Demikian. Kemudian wa min akhasi awsafil mu'minin, maka kejujuran, melakukan amanah, menunaikan janjinya, perjanjian, dan menunaikan, menjaga hak-hak dari makhluk, termasuk kebaikan, dan ini termasuk sifat-sifat khusus orang mukmin. Dia jujur, tetapi juga enggak polos. Ya, salah. Kadang orang salah, tidak menempatkan jujur bukan pada tempatnya. Misal, ada rapat ini rahasia, jangan tersebar dulu. Iya. Ya, ketika keluar, tadi kamu rapat apa? Gak boleh dusta loh. Iya, gak boleh dusta ya. Dia berbicara. Apa ini dikatakan jujur? Salah. Atau ketika dia perang, kamu gak boleh dusta loh. Teman kamu mana? Dosa loh kamu. Salah penempatan jujur seperti itu. Demikian. Ya, jujur pada tempatnya. Naam. Wal qiyamul amanah, dan juga melakukan amanat, menunaikan amanat. Dan sebagaimana sudah kita jelaskan bahwasanya kita di pundak kita itu ada amanat. Masing-masing diri kita punya amanah. Allah Subhanahu wa taala memberikan mata ini, diberikan amanat oleh Allah. Digunakan amanat itu. Mata untuk apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan telinga, itu juga adalah amanah. Allah Subhanahu wa taala memberikan lisan, itu juga amanah. Allah Subhanahu wa taala memberikan tangan, dua kaki, itu adalah amanat. Yang kelak mereka akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita perbuat. Iya, ketika ditanya, "Kenapa kamu bisa berbicara?" Itulah Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Allah bisa membuat semuanya berbicara. Ketakutan seseorang yang melakukan perbuatan kemaksiatan. Dan juga amanat yang paling terbesar, yaitu yang diberikan anugerah kepada kita oleh Allah, al-ilmu, itu adalah amanah. Yang kelak dijelaskan dalam suatu hadis bahwasanya ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah adalah dicabutnya amanah, di mana mereka sudah tidak lagi amanah. Amanah ilmiah, menyampaikan ilmu, itu juga amanah. Tidak boleh dia menyembunyikan atau menjelaskan hukum-hukum Islam, perkara-perkara agama sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau dia menjelaskan sesuai dengan hawa nafsunya, dia jelaskan. Kalau bertentangan dengan hawa nafsunya, dia palingkan, dia takwilkan. Ini tidak amanah. Dan amanah itu adalah ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jadinya kalau kita semua sudah tidak amanah lagi? Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu ini kepada kita, tapi kita tidak mengamalkan amanah tersebut. Dan inilah ciri-ciri kebinasaan. Iya, ketika sudah masing-masing kita tidak amanah, maka yang ada adalah kebinasaan. Nah, waktu yang diberikan oleh Allah itu amanah. Rezeki yang diberikan oleh Allah itu juga amanah. Istri yang kita dinikahkan dengan sah, dengan agama ini, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu juga amanah. Allah berikan anugerah melalui wanita yang kita nikahi, lahirnya anak-anak, itu juga amanah. Maka di pundak kita itu banyak amanat. Kita sebagai seorang lelaki pemimpin di keluarga, itu adalah amanah untuk memimpin keluarga nanti kelak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing juga mempunyai tugas-tugas, itu juga amanah. Dia bekerja, itu juga amanah. Dia diberikan tugas-tugas dalam masalah dakwah atau yang lainnya, itu juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelak nanti akan ditanya tentang amanah tersebut. Dan orang yang beriman dan merupakan sifat yang khas, ahasu sifat, adalah mereka menunaikan amanat yang diberikan kepada diri-diri mereka. Dan juga menunaikan perjanjian. Dan banyak perjanjian yang menyebabkan pertikaian karena tidak ditunaikan. Iya. Dua seorang muslim atau dua orang muslim mengadakan perjanjian. Masalah jual beli, maka tunaikan amanah. Tunaikan janji itu. Atau juga utang. Ini yang sering terjadi di antara ikhwan-ikhwan, gara-gara utang ribut akhirnya. Janjinya besok mau bayar. Janjinya besok mau bayar. Sekarang gak bayar-bayar. Akhirnya ribut, gak tegur sapa. Kenapa? Karena dia tidak menunaikan janjinya. Padahal di sana diajarkan adab-adabnya. Kalau dia tidak mampu, maka berikanlah kelapangan untuk menunda ditunaikannya utang itu. Tapi kalau dia mampu, kemudian dia tidak mau menunaikan, inilah yang di hardik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah berbuat zalim. Dia tidak menunaikan janjinya. Sedangkan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu menepati janjinya. Dia mengadakan perjanjian jual beli. Iya, ana hutang kredit sekian, tiap bulan bayar, saya tunaikan. Begini seorang muslim. Iya, seorang mukmin yang punya sifat-sifat menunaikan perjanjian tersebut. Nah, jangan sampai kita jatuh kepada sifat nifaq yang padahal punya uang, antar aja nanti gajian depan nanti ana baru bayar. Padahal janjinya kalau janjian ini mau dibayar, tapi udah nih. Iya, beda kalau dia ketika gajian ternyata ada yang sakit. Adabnya bagaimana? Kasih tahu. Afan ah, ana udah janji dengan antum mau bayar, tapi qadarullah keluarga ana sakit. Beli adab-adab seperti itu. Nah, iya, ini biasa kalau kita kadang-kadang sesama ikhwan punya jurus huruf A double. A-A, afan ah, afan ah, afan ah. Jangan seperti itu ya. Wah. Ya, jaga adab-adab kita juga dalam hubungan bergaul. Kemudian juga wara'. Ya, berhati-hati terhadap hak-hak makhluk. Ya, artinya hak-hak nah, tetangga, hak teman kita, hak saudara kita, hak istri kita, hak anak kita. Nah, maka semuanya itu adalah terkumpul padanya kebaikan dan termasuk sifat orang beriman. Wa man fuqida wahidatun minha faqad hadama fardan min furudil Islam wal iman fa kaifa bi jami'iha. Kata Syekh, maka barang siapa yang hilang saja satu dari sifat-sifat yang tadi, ya, jujur, menunaikan amanah, wafa bil uhud, kemudian juga dia berhati-hati menunaikan hak-hak dari orang lain, satu saja luput padanya, maka dia telah menghancurkan satu kewajiban dari kewajiban Islam dan iman. Bagaimana kalau semuanya hilang? Demikian. Artinya jatuh nanti kepada sifat nifaq. Ketika kita tidak jujur, iya, kepada teman kita, kita telah menghancurkan satu kewajiban yang diwajibkan oleh Islam. Apa itu? Untuk kita selalu jujur kepada saudara kita. Ketika kita tidak menunaikan amanat yang diberikan amanah kepada diemban oleh kita, berarti kita sudah menghancurkan satu kewajiban Islam, di mana Islam memerintahkan untuk kita iya amanah. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, adul amanatikum aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunaikan amanat-amanat kalian. Nah, yang kelak nanti akan ditanya amanah-amanah tersebut. Dan demikian seterusnya. Maka dikatakan barang siapa yang menghilangkan satu dari perangai-perangai yang itu merupakan khusus dari sifat-sifat orang beriman, maka sungguh dia telah menghancurkan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam dan iman. Bagaimana kalau semuanya dia enggak tidak amanat, tidak jujur, dusta, tidak menunaikan perjanjian dia, dan dia tidak mempunyai sikap warok iya terhadap orang-orang lain. Bagaimana kalau semua seperti itu? Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian disebutkan di dalam hadis ini, idza iya fal kadhibu fil hadis yasmulu hadis, belum menyebutkan menjelaskan tentang dusta dulu. Iya, idza hadatsa kadzaba, padahal disebutkan idza tumina ya. Tapi beliau menyebutkan di sini menjelaskan tentang idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia dusta. Al-kadzib dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah naqidus sidq, kadzib adalah lawan daripada jujur. Artinya fa huwa al-ikhbaru bi syai' ala khilafil waqi'. Dusta adalah mengabarkan sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya. Ini dusta. Nah, berbeda dengan kenyataannya. Iya. Udah aja. Bukan ya? Iya. Ini salah satu daripada ayat daripada tanda-tanda kenifakan. Makanya dikatakan orang yang dusta berarti dia telah melakukan sebuah makar atau juga penipuan. Iya. Nampaknya baik, tapi orangnya dusta. Itu makanya nifak. Makanya nifak, kata Ibn Rajab Al-Hambali, secara bahasa terdapat padanya al-khida, tipuan. Dia menipu. Seperti tadi salah satu sifatnya dusta. Berarti kan dia nipu. Yo, barang bagus nih, barang bagus. Motor asli Honda. Lihat tuh, Honda kan tulisannya. Di blok mesinnya ya Honda. Tapi apa? Blok mesinnya itu tempelan. Ya, embernya itu tempelan. Ternyata isinya semuanya mesin mocin. Ya, Kimco. Pada tahu ya jenis Kimco katanya. Motor Cina. Honda nih. Pakai, oh iya, masya Allah bagus. Kasih oli yang biar enggak kedengeran kresek-kreseknya. Ya, jadi kedengeran halus. Oh ya halus ya. Pakai tanjak, nanjak ke jalan nagrek atau yang mana? Wah, nanjak di sini, di mana jalan sini nanjak? Papakar. Habis semua itu. Diselah, enggak bisa, nyaman. Dibongkar ternyata hancur. Ini motor Cina, Mas, bukannya Honda. Ini tulisannya Honda. Iya, ini Honda tulisannya. Apa nih? Nipu. Ya kan? Dusta. Dan juga ya ikhwan, yang perlu kita tanbih di sini, ini berkaitan dengan bujangan. Juga hati-hati bagi para, apa istilahnya, kita penyambung ya. Ikhwan yang mau nikah, tanya kepada ikhwan yang biasa ngurusin. Comblang gitu ya. Terlalu kasar kalau comblang. Ini hati-hati para comblang. Aduh, bahasanya yang bagus apa sih? Ya, orang yang membantu lah. Jangan ya memberikan seperti iklan. Oh masya Allah, ini baik orangnya, pokoknya nilainya 7 buat antum. Jangan ya. Wah, ternyata pas nador sudah najir nador, wanita ahwatnya sudah masya Allah udah kepingin, ternyata nggak jadi. Termasuk jangan, termasuk dusta. Ya apa adanya. Ya lahirnya baik. Kalau masalah cantiknya ya relatif. Antum bawalah adik perempuan antum atau ibu antum, dia lihat biar cerita. Anak gak mau fitnah. Itu kan lebih bagus ketimbang antum berikan, oh masya Allah nilainya jen, begitu. Bisa masak, bisa ini, bisa ini. Masya Allah pokoknya cocok buat antum, buat dia laris. Ternyata pas itu kecewa. Ahwatnya kecewa, ihwannya kecewa. Yang ada fitnah. Ini perlu ditanbih bagi bukannya macomlang, apa ya? Istilahnya apa? Kalau diantum maklar. Al-muhim itu orang yang bantu, membantu ihwan untuk iya mendapatkan pasangan istri. Jangan sampai seperti itu. Karena sering, ya, sering kejadian dan anda tanbih seperti itu. Nah, dan masalah-masalah yang lainnya, masalah dagang atau mobil yang lainnya, nah jangan sampai dusta. Kenapa? Karena ada unsur penipuan di sana. Ya, ada unsur penipuan. Belajar. Kemudian kata Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di, wal kadzibu fil hadis yashmulu hadis anillah wal hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi man kadzaba alai muta'min falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka dusta di dalam berbicara ini mencakup berdusta berbicara atas nama Allah. Iya, dan berbicara atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk, dan ini adalah yang paling terbesarnya. Dusta yang paling terbesar adalah berdusta berbicara atas nama Allah dan atas nama Rasulnya. Artinya, seseorang yang dia berbicara tidak ilmiah, mengatasnamakan ini dari agama Islam padahal Islam tidak menjelaskannya, menyatakan ini halal padahal Islam tidak mengharamkannya, menyatakan bahwasanya ini adalah halal padahal Islam mengharamkannya, itu termasuk dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Nah, yang termasuk adalah fatwa tanpa ilmu. Alladhi di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba alaihi muta'abbiran falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang dia berdusta atas nama Rasulullah, maka dia dengan sengaja, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya dari neraka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala al-kadziba?" Dan siapakah orang yang paling zalim dibandingkan orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah? Iya. Sekarang ada syubhat dari mereka. Kami, ya, para pembuat hadis-hadis palsu atau juga orang-orang yang berfatwa berdasarkan hadis atau hadis Rasulullah, kami tidak mendusta atas nama Rasul. Tapi kami berdusta itu dalam rangka mendukung Rasulullah. Bagaimana itu? Maksudnya gimana? Ini hadis dari Rasulullah. Coba lihat. Ya, hadisnya kan bagus. Ini dalam rangka mendukung ajaran Rasulullah. Gimana bantahannya? Ya, gimana cara bantahnya? Ngerti enggak? Paham enggak? Kalau orang mengatakan atas nama Rasul, itu kan dusta. Ini Rasulullah bersabda, ini demikian. Ini Rasulullah bersabda. Padahal tidak, itu namanya berdusta atas nama Rasulullah. Tapi dia membuat satu kaidah atau ucapan yang itu bukan dari Islam dalam rangka katanya mendukung Rasulullah. Gimana membantahnya? Siapa yang bisa jawab? Dan ahlul bid'ah sekarang seperti itu, mengadakan ini kan dalam rangka bukti cinta kepada Rasulullah, dalam rangka mendukung Rasulullah. Kok kamu macam-macam, anak baru kemarin sore, nah gimana? Hah? Iya, kata mereka, memang, tapi ini dalam rangka mendukung Rasulullah. Kamu tidak mendukung Rasulullah, nah gimana membantahnya? Gimana cara bantahnya? Tadi tanya, apa pentingnya dalil buat antum? Begituin sama mereka. Iya. Iya, saya tidak mengatasnamakan Rasulullah, tapi saya melakukan ini mendukung Rasulullah. Tapi itu bid'ah. Gimana? Bantu. Orang yang menyatakan seperti itu berarti su'udzon kepada Rasulullah. Ya kan? Kita katakan bahwasanya Islam sempurna. Rasulullah SAW menyampaikan semua secara detail tentang agama ini. Ya kan? Kalau kamu menyatakan seperti itu, yang kamu lakukan itu perkara itu. Iya, walaupun kamu mengatakan itu mendukung Rasulullah, apakah Rasulullah rela? Padahal Rasulullah mengatakan agama ini sudah sempurna. Berarti secara tidak langsung kamu menyatakan Rasulullah menyembunyikan syariat atau perkara yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian kamu melakukannya itu dengan menyatakan mendukung Rasulullah. Berarti kamu secara tidak langsung telah menyatakan Rasulullah menyembunyikan syariat. Kamu seperti itu apa bukan? Oh, enggak. Mesti seperti itu. Pasti. Iya. Nah, terus apa? Iya. Ya, kan ini baik. Nah, kalau perkara baik, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan semua perkara yang baik, kemudian kamu melakukan satu perbuatan yang baik, kamu nyatakan baik, padahal Rasulullah tidak melakukannya? Bingung dia, akan bingung dia. Sudah seperti itu. Nah, ya, al-muhim termasuk dusta adalah berbicara tentang agama ini tanpa ada keterangannya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk berfatwa tanpa ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Iya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita nanti akan lanjutkan setelah daurah insyaallah. Iya. Nah, kita lanjutkan nanti kajian kita pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhalu barakallahu fikum. Subhanallah.